sing mangan dodol ari dol film rame ari me meja makan ari kan kantong kosong ari song song song lampu ari pu pu apao ari wok wok berwok. Duduk kawan usaha, dan tidak bisa lagi mandor dong.